وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Halaman 81. Matanya waqad bayyana dzalika al-Bukhari. Ismail Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Mu'allif rahimahullahu waqad bayyana dzalika al-Bukhari fi sahihihi. Fa inna jumhura ma fi al-Bukhari wa Muslimin mimma yuqta'u bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala لأن غالبه من هذا ولأنه قد تلقاه أهل العلم في القبول والتصديق والأمة لا تجتمع على خطئه ولو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له والأمة مصدقة له wal ummatu musaddiqatan lahu qabilatun lahu. Nah. La tanu qad ajma'u ala tasdiqi ma huwa fi nafsi al-amri kadhibun. Wa hadha ijma'u ala al-khata'i wa dhalika ijma'un. Wa hadha ijma'un ala al-khata'i wa dhalika mumtani'un. Wa in kunna nahnu bidun al-ijma'i mujawwizun al-khata'a awil kadiba an al-khabari wa huwa tatajwizina qabla an na'lama al-ijma'a ala al-ilmi alladhi thabata bidhahirin aw qiyasi dhanni an yakuna al-haqqu fil batili bi khilafi ma taqadnahu fa idza ijma'u ala al-hukmi jazamna bi anna al-hukma tabidun batinan wa zahiran. Baik, perhatikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyatakan waqad bayyana dhalika al-Bukhari fi sahihi. Al-Imam Al-Bukhari telah menjelaskan hal tersebut dalam sahihnya. Yaitu kekeliruan terdapat pada alur kisah, misal kisah tentang harga dari untanya Jabir dan yang lainnya mengenai hal ini, maka fa inna jumhura ma fi al-Bukhari wa Muslimin mimma yuqta'u bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu bi anna ghalibahu min hadha. Kata Al-Bukhari, maka mayoritas apa yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, mimma yuqta'u bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu, yang ditetapkan atau menetapkan bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda tentangnya, li anna ghalibahu min hadha, sebab mayoritasnya bersumber dari hadis ini. Wa li annahu qad talaqahu ahli ilmi bil qabuli wat tasdiqi, juga selain dari itu para ulama alul ilmi telah langsung talaqqi dan juga menerimanya dengan penuh penerimaan dan pembenaran. Wal ummatu la tajtarimu ala khata'i, dan umat tidak akan bersepakat di atas kesalahan. Walau kana al haditsu kadiban fi nafsil amri wal ummatu musaddiqatun lahu wa qabilatun lahu. Nah, seandainya hadis tersebut dusta, dalam hadis itu sendiri pada asal mulanya umat membenarkan dan menerimanya, lakanu, ya tentulah mereka qad ajma'u telah bersepakat ala tasdiqi ma huwa fi nafsil amri kadhibun, maka pasti mereka telah bersepakat, ya, untuk membenarkan apa yang sebenarnya adalah kedustaan. Wa hadha ijma'un 'alal khata' wa dhalika mubtadi'. Berarti ini ijma' di atas kekeliruan, di atas kedustaan, ya. Maka ini adalah mustahil. Wa in kunna nahnu bidunil ijma'. Nah, kemudian kata beliau, ya, kemudian, nah, seandainya kita tanpa ijma', tanpa ada kesepakatan, seandainya tanpa kesepakatan kita mujawizu memperkenankan al-khata'a wal-kadibah, memperbolehkan kekeliruan atau dusta, ya, alal khabar, atas pada sebuah berita, pada sebuah khabar, ya, kata juizina mana fahuwa kata juizina qabla an na'lama al-ijma' al-ilmi alladhi tsabitatun bi zahirin wa qiyasin dhanni. Maka seandainya kita memperkenankan sebelumnya, memperkenankan ada memperbolehkan kekeliruan atau kedustaan atas sebuah khabar, maka itu seperti kita membolehkan sebelum kita mengetahui adanya ijma', ya, sebelum kita mengetahui adanya kesepakatan tentang suatu ilmu pengetahuan yang ditetapkan secara zahir atau kias yang dhanni. Nah, kemudian ayakuna al-haqqu bil batil. Maka kalau begitu kebenaran ada di dalam batin. Ya. Bi khilafi ma taqaddanahu, ini tentu berbeda dengan yang kita yakini. Fa idza ajma'u, itu ajma'u dikasih itunya. Tanda hamzahnya. Itu bukan fi'il amr. Fi'il madhi. Fa idza ajma'u 'alal hukmi, nah apabila mereka telah bersepakat atas suatu hukum, jazamna, maka kita pastikan bi annal hukma tsabitun batinan wa dhahir. Bahwasanya hukum tersebut berlaku secara tetap baik zahir maupun batin. Ya. Penjelasannya terus dibaca. Ya. Ismail, lanjut. Syarhu wa hadha wadihun fa ahyana yamuru 'alaika al-hadithu wa ta'lamu anna ma'nahu kada wa kada. Lakin fihi ihtimalun an yakuna khilafu dhalika. Khilafu dhalika. Bi an yakuna ma'nahu al-batina. Alladhi huwa khilafu dhahiri. Ala khilafi ma fahimtu. Fahimta. Fa idha an aqada al-ijma'u ala ma yaktadihi zahirul hadithi. Alimna bi annahu la yahtamilu al-ma'na al-batinu la tahmilu al-ma'na al-batinu alladhi nuqaddiruhu fi adhanina li anna al-ummata la tajtami'u ala khata'in. Hasbuk, cukup. Ya, kemudian Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Utsaimin mulai beliau menjelaskan di sini. Ya. Kata beliau, wa hadha wadihun. Maka penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini wadih. Jelas. Ini sangat jelas sekali. Fahyanan yamuru alaik al-hadis. Ya, terkadang ada sebuah hadis, ya, jangan diterjemahkan melewati anda, ya. Ada sebuah hadis yang kita dapati, wa ta'lamu, yang anda dapati, wa ta'lamu anna ma'nahu kada wa kada, dan anda mengetahui makna hadis tersebut begini dan begitu, begini, lakin fihi ihtimalu, namun dalam hadis tersebut terdapat kemungkinan, ayakuna khilafatan, bahwa maknanya bisa jadi, ya, menyelisihi dari apa yang kita sangka, apa yang kita ketahui dari kemungkinan-kemungkinan tersebut. Bi ayyakuna ma'nahu al-batina, yaitu misalkan makna hadis ini bersifat batin, ya, yang maksudnya berlawanan dengan yang zahir. Allati huwa khilafu zahir, yang menyelisihi yang zahir, bertolak belakang dengan, ya, yang zahir. Ya, ala khilafi ma fahimta, dan juga menyelisihi apa yang anda pahami. Fa idan akhadha al-ijma wa lam yaqtadihi zahirul hadis. Nah, apabila, ya, ijma telah menetapkan bahwa apa yang ditunjukkan oleh zahir hadis, ya, yang ditunjukkan oleh zahir hadis, ya, maka kata beliau, alimna bi annahu la yahtadilu ma'nul batin. bahwasanya hadis ini tidak memiliki kemungkinan makna batin yang tersilap dalam hati. Alladzi nuqaddiruhu fi adhanina. Ya, yang kemungkinan itu kita asumsikan itu ada di benak pikiran kita. Li annal ummata la tajtami'u ala khata'in. Karena umat tidak akan bersepakat di atas kekeliruan. Ya. Terus Sabit dibaca. Sabit, mana Sabit suaranya? Ayo dekatan sini dekatan. Apa yang jauh-jauh saya pun. Semail. Orang AC juga enggak nyala kok. Enggak usah khawatir dulu. Ayo Sabit. Apa masalah? Masalah ila furwati fi miqdari samani jamala jamirun fi miqdari samani jamali fi miqdari samani jamali jabiri jabirin jabirin la yalhamu muttariban muttariban lianna hadha lianna hadha al-ittiraba لأن هذا الاضطراب لأن هذا الاضطراب نعم لا يقول إلى الأصل الحديث وإنما يقول إلى مسألة جزئية فيه وهو لا يدور وكذلك اختلافهم في الحديث في حديث فضولة بن عبيد فضولة فضولة بن عبيد عبيدين عبيدين في kiamat ila ila ila ila kiamah kiamah kiamah kiamah hal iya ikna asyar dinaran au aqalla au aqallu au aqallu au aqallu fahada aydan la yadurru lianna hada lianna hada ikhtilafah laysa bil asli kisrati. Naam, baik. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, contoh misalkan ikhtilaf urwat bimik dari samani jamali jabirin, contoh perbedaan pendapat para perawi tentang kadar atau nilai dari harga, kadar nilai dari harga ontaknya Jabir yang dibeli Rasulullah SAW. Ini perbedaan pendapat para perawi ini la yaj'alu muttarib, tidak menjadikan hadis tersebut muttarib. Ya, bukan goncang maksudnya. Hadis mutarib itu kan yang kita pelajari di Baikuni Ahmad, hadis yang diriwayatkan dalam bentuk yang berbeda-beda, yang masing-masing sama kuatnya. Ya, bentuknya beda-beda dan saling kontradiksi. Yang riwayat-riwayatnya tersebut tidak mungkin dikompromikan sama sekali. Ya, gak bisa dikompromikan. Nah, dan enggak mungkin ada tarjih. Ya, baik ini mutor, misalkan ini mutorid sanad atau mutorid matan. Ya. Maka hadis mutorid dhaif. Ya, hadis mutorid dhaif. Sementara pada kisah di ontak Jabir harganya itu enggak berpengaruh pada asal hadis, matannya, sanadnya enggak berpengaruh. Maka persisian mereka itu tidak menjadikan hadis tersebut mutarib. Kenapa? Karena hadal ittiraba la yahudu ila asl hadis. Karena ittirab seperti ini jangan diterjemahin goncang. Perbedaan seperti ini yaitu tidak kembali ke asal hadis. Tidak mengusak, tidak kembali kepada inti hadis. Innama yaudu ila mas'alatin juz'iyatin fihi wa huwa la yadurru. Ya, itu hanya perbedaan itu hanya akan kembali kepada permasalahan juz'iyah, ya parsial-parsialnya aja, ya parsial hadis, cabang-cabang hadis. Ya, dan ini pun enggak memberikan efek mudarat terhadap hadis itu sendiri. Kadzalika ikhtilafuhum fi hadisi fadolata ibni Ubaid. Demikian pula tentang perselisihan mereka para perawi tentang hadis dalam hadis Fadalah bin Ubaid fi qimatil qilada, tentang harga kalung yang masyhur, ya apakah harganya berapa. Nah, ya ini para perawi berselisih berapa dijualnya waktu itu. apakah itu 12 dinar atau kurang dari itu atau lebih dari itu, fahada ainun la yadur. Ini pun juga tidak memberikan efek terhadap asal hadis. Li'anna hadal ikhtilafa laysa fi asli qissah. Karena perbedaan pendapat seperti ini itu tidak termasuk dalam substansi kisah tersebut. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya, lihat di matan berikutnya. Nah, tafadhal dibaca di sini. Ya, coba saya full baca pun. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك وشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك ولكن اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك ولكن كثيرا من أهل الكلام أو يا أو أكثرهم sudah dibaca itu belum ya terus walakinna katsiran min ahli kalami au aktarihim yufiquna al-fuqaha'a wa ahli al-hadithi wa salafa ala dhalika wa huwa qawlu aktsarul asy'ariyyah wa huwa qawlu aktsarul asy'ariyyah ka Abi Ishaq wa Ibni Faruq wa amma Ibnu Al-Baqilani fa huwa alladhi ankara dhalika wa tabi'ahu Abu Al-Ma'ali wa Abu Hamidin wa Abu wa Ibnu Aqilin Ibnu Al-Khatib di sini Ar-Razi ya, maksudnya adalah Ar-Razi. Ah, dia terkenal dengan nama Ibnu Al-Khatib. Terkenal memang nama dengan Ar-Razi, tapi beliau dulu kan khatib di Roy. Nah, disebut dengan Ibnu Al-Khatib. Bukan beliau yang suka khutbah ya, bapaknya. Ya, makanya disebutnya Ibnu Khatib. Kenapa? Amidi wa nahwuha ulai. Wal awwalu wal ladzi dzakarahu asy-syekh Abu Hamidin wa Abu Thayyib wa Abu Ishaq wa amsaluhu min a'immati Syafi'iyyati wa wal ladzi dzakarahu al-Qadhi Abdul Wahhab wa amsaluhu min al-Malikiyyati wa walladhi dzakarahu Syamsuddin As-Sarakhsi wa amsaluhu min al-Hanafiyyati wa walladhi dzakarahu Abu Ya'la wa Abu Khattabi wa Abu al-Hasani ibnu Zaghuni wa amsaluhu min al-Hanbaliyyati. Nah, baik, perhatikan di mata. Sekarang ini udah masuk pembahasan berikutnya, hadis ahad ya. Kita udah tinggalkan hadis mursal. Maka sekarang masuk ke hadis ahad. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu wa li hadza kana jumhur ahli al-ilm. Oleh karena itulah mayoritas ulama min jami'i tawa'ifi, dari seluruh kelompok, dari seluruh kalangan, mereka bersepakat atas apa? ala anna khabar al-wahidi idha talaqathu al-ummatu bil-qabuli tasdiqan lahu wa amalan bihi annahu yujibul ilma. Bahwasanya umat menerima ya bahwa khabar wahid apabila telah diterima oleh umat dengan penerimaan yang lapang dan membenarkan dan serta mengamalkannya, maka khabar wahid tersebut mengharuskan faedah ilmu, bukan zon sebagaimana yang disangka oleh Mu'tazilah ya, dan Hizbut Tahrir, cabang dari Mu'tazilah zaman sekarang. Wa hadza huwa alladhi dzakarahu al-musannifun, dan inilah yang disebutkan oleh para penulis kitab ya, fi usul fiqh, di dalam cabang ilmu usul fikih ya, dia min ashabi Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad ya, baik dari kalangan murid-muridnya Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, illa firqatan qalilatan minal mutaakhirin, kecuali satu kelompok kecil aja, golongan kecil dari kalangan mutaakhirin, ittaba'u fi dzalik ya, ya, dan diikuti ternyata ta'ifatun, dan ternyata ada satu kelompok ya, wa minal mutaakhirin ittaba'u fi dzalika firqatan min ahli al-kalami, yang mereka mengikuti ya, satu kelompok dari kalangan ahli al-kalam ya. Angkaru dalik, yang mengingkari keterangan tersebut, keterangan di atas khabar ahad, kalau umat sudah menerima dan umat sudah mengamalkan, maka tidak ada dzan lagi, yaitu ilmu, yakin. Nah, kemudian walakinna katsiran min ahli kalami wa aw aktsarihim yuwafiquna al-fuqaha wa al-hadis wa salafa ala dalik, namun kebanyakan atau mayoritas dari kalangan ahli kalam itu mereka sepakat dengan fuqaha ahli hadis dan para salaf ya dalam masalah ini ya. Wa huwa qaulu aktsar al-asy'ariyah, nah ini pendapat mayoritas dari kalangan asy'ariyah, semisal Abu Ishaq Asy-Syirazi, Ibnu Faruq ya, adapun Ibnu al-Baqilani beliau wa huwa alladhi ankara dhalik, beliau menolak pernyataan tersebut, dan diikuti oleh Abu Ma'ali al-Juwayni, muridnya Abu Hamid Ibnu Aqil, Ibnu Jauzi, Ibnu al-Khatib al-Razi maksudnya, Amidi dan ya semisal mereka ya. Kemudian wal awal, pendapat yang pertama huwa alladhi dzakarahu asy-syekh Abu Hamid, ini yang disebutkan atau dikemukakan oleh Abu Hamid al-Ghazali dan Abu Tayyib, Abu Ishaq Syirazi ya, wa amsaluhu min a'immatish Syafi'iyah, dan yang seperti mereka dari kalangan imam-imam pembesar madhab Syafi'i, wa huwa alladhi dzakara al-Qadi Abdul Wahhab, dan ini pula yang disebutkan oleh al-Qadi Abdul Wahhab dari kalangan Malikiyah, dan ini pula yang disebutkan oleh Syamsuddin As-Saraqsi ya, dan semisalnya dari kalangan Hanafiyah, dan ini pula yang disebutkan oleh Abu Ya'la, Abu Khattab, Abu Hasan bin Zahuni, dan semisal mereka dari kalangan Hanbaliyah. Nah, terus dibaca sini. Akbar. Madahibi. Madahibi al-Arba'ati وهو يدل على ساعة اطلاعه ساعة اطلاعه على ساعة اطلاعه رحمه الله. وهذا المسألة من مسائل أصول الفقه وأصول الحديث مسائل المصطلح وفي أصول الفقه فقبل الأحد إذا تلقت الأمة بالقبول تصديقا له إن كان قبرا wa amalan bihi ikana qalaban fadzalika yusidu inna wa yakina wa hadha bihi wa hadha bihi khilafu alladhi dzakarahu al-mu'allif wa la inna jumhura ulama al-muslimin ala annahu yusidu inna wa yakina wa dzakara ibnu hajar annahu yusidu inna bil qara'i wa hadha huwa al-haqq فَإِنَّ حَدَثَ لَتَطَوَّقُ إِلَيْهِ أَشَكُّ فِي أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَعْمَلُ بِنِيَّتِي وَإِنَّمَا كُلُّ امْرِئٍ مَا نَوَى مَعَ أَنَّهُ خَبَرُ أَحَدٍ وَلَا أَشُكُّ فِي أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ مَعَ أَنَّهُ خَبَرُ أَحَدٍ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ خَبَرُ أَحَدٍ Wa talaqqi al-ummati lahu bil-qawmi. Nah. Maka penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin wa bihadha yakunu al-mu'allif rahimahullah. Nah. Maka berdasarkan hal ini al-mu'allif Taimiyah rahimahullah taala zakara an ulama'il madahib al-arba'ah. Ya. Beliau menyebutkan dari berbagai ulama madzhab-madzhab yang empat, dan ini ya dulu ala saat ittilaihi rahimahullah, dan ini menunjukkan akan luasnya ittila' wawasan keilmuan tala'ah beliau rahimahullah. Wa hadhihi mas'alatu min masaili usul fiqh wa usulil hadis, dan masalah ini adalah bagian dari masalah usul fiqh dan usul hadis. Aid fil mustalahi fi usul fiqh, itu dalam mustalah dalam usul fiqh. Khabarul ahadi idza talaqatu al-ummatu bil qabul tasdiqan law in kana khabaran wa amalan bihi in kana talaban fadzalika yufidul ilma wal yaqina. Kemudian hadis ahad apabila telah diterima oleh umat ya dengan penerimaan yang lapang membenarkan ya, dan sudah dibenarkan ya, in kana khabaran, jika dia berbentuk khabar berita, dan juga diamalkan apabila dia adalah talaban berbentuk talak perintah tuntutan. Hal yufidu dzalika al-ilma wal yaqin, apakah mengandung pengetahuan dan keyakinan? Maka fahada fihi al-khilafu alladhi dzakarahu al-muallif. Maka di sini perbedaan pendapat yang telah disebutkan oleh al-muallif Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Mana lagi tadi? Hah? Oh iya, walakin sekali kan. Lakin najumhur ulama muslimin, namun mayoritas ulama kaum muslimin ala annahu yufidul ilma wal yaqin. Ya, berpendapat bahwa hal khabar ahad tersebut yang sudah diterima oleh umat diamalkan itu memberikan faedah ilmu dan yakin, bukan zon lagi. Ya, yang disangka oleh kalangan Mu'tazilah. Ya, Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan bahwa khabar ahad yang demikian ini memberikan faedah ilmu bil qara'in wa hadha wal haq. Ibnu Hajar menyatakan bahwa khabar ahad itu mengandung pengetahuan dengan berbagai indikasi-indikasi, dan inilah yang benar. Ya, fa inna ahadan la yatatarraqu ilaihi asyak. Maka seseorang dia tidaklah dihinggapi oleh keraguan. Fi anna Rasulullah SAW qaal, bahwa Rasulullah SAW bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ma'annahu khabar ahad, padahal itu adalah khabar ahad, bahkan ahad yang paling rendah lagi. Ya, itu apa? Ghorib. Dia bukan aziz, ya. Dia bukan masyhur. Ini ghorib, paling rendah lagi ahadnya. Ternyata diterima oleh umat. Enggak ada umat yang meragukan kevalidan, dan enggak ada umat yang menyatakan ini memberikan faedah atau enggak. Semuanya yakin. Semuanya tasdiqan wa amalan, membenarkan dan mengamalkan. Ya. Wala nasyukku fi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan kita pun tidak ragu. Kita tidak ragu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ini tertolak. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim, tapi kalau dilihat dari ahad atau ghairu ahad, dia adalah afwan ahad atau mutawatir, dia adalah ahad. Ya, walaupun tingkatannya lebih daripada hadis yang innamal a'malu binniat. Kalau innamal a'malu binniat, nah, dia ghorib. Tingkatan terendah itu pun diterima, apalagi hadis ini. Mana khabaru ahad, padahal ini khabar ahad. Ila ghairi dzalika, dan yang lainnya mimma huwa khabaru ahad. Ya, dan yang lainnya dari khabar ahad madzalika yufidul ilma al-yaqini. Yang khabar ahad tersebut ya memberikan faedah pengetahuan ilmu dan keyakinan. Kenapa likasrati syawahid? Karena banyaknya syawahid. Syawahid-syawahid yang menguatkan. Ya, banyaknya syahid. Allati tusbituhu, yang menetapkannya. Wa talaqi al-ummati lahu bil qabul, dan juga karena umat telah menerimanya dengan penerimaan yang lapang. Ya. Berikutnya di matan. Lihat di matan idza kana al-ijma'u ya. Tafadhal. Ya, dibaca di sini. Siapa? Nizam. Nah, kita bahas dulu matanya. Wa idza kana al-ijma'u 'ala tasdiqil khabari mujiban lil qat'i bihi. Nah, kemudian kata Ibnu Taimiyah Syekhul Islam Ibnu rahimallah, nah apabila ijma' 'ala tasdiqil khabar, ijma' kesepakatan atas ya, pembenaran sebuah khabar, atas validitas sebuah khabar, itu mujiban lil qat'i bihi, mengharuskan atau berkonsekuensi terhadap kepastiannya, maka itu bukan zon lagi ya, walaupun ahad. Fal i'tibaru bidzalika bi ijma'i ahli al-ilmi bil hadis, maka yang menjadi patokan dalam hal tersebut acuannya adalah pada ijma'nya para ulama ahli hadis, para ulama ya, para ahli ilmi bil hadis, itu para ulama ahli hadis. Kama anna al-i'tibara bil ijma' 'ala al-ahkam bi ijma'i ahli ilmi bil amri wan nahyi wal ibahati, sebagaimana halnya yang menjadi patokan atau yang menjadi acuan ijma' terhadap suatu hukum yang mengacu pada ijma' para ulama tentang perintah, larangan dan mukibah, kebolehan. Nah, terus Nizam jelasin. Baca syarahnya. Pemakalan diambil hadithi lalu ila ijma'i ahlul hadithi. Fa'idha ajma'a ahlul hadithi ala anna khabar al-wahidi ila turuqiyya bil-kubuli wahtafat bil-kura'inu afad al-ilma fala yuhimna man farakahu minal kutuhai. Fala yahimmuna. Fala yahimmuna man qalahu min al-fuqaha'i. Kadzalika aydan al-i'tibaru fil ijma'i fil ahkam asy-syar'iyyati al-wajibi wal harami wal mandubi wal makruhi wal mubahi. Al-mu'tabiru bidzalika ulama al-ahkam. Mana al-mu'tabaru? Al-mu'tabaru bidzalika ulama ulama'ul-ahkami fukuhai. Kadzalika ijma'u fi mas'alatin nahwiyatin. Fi mas'alatin nahwiyatin al-iqtibar bi ijma'i ahlun nahwi. Nah, itu berhenti harusnya kalimatnya. Kadzalika al-ijma'u fi mas'alatin nahwiyatin. Nah, khobarnya al-iqtibaru. Nah, itu khobarnya. Kalau disambung nanti antum bingung artinya. Terus baru bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadza Fakis, ah, faksun, apa faksun? Fakis, maka kiaskanlah. Terus. Di anna sahiba kulli ilmin adro bima yaksul fihi. Fal insanu faqihu la ya'rifu ijma'a ahli nahwi wa la ya'rifu ijma'a ahli hadithi wa la usuliyyina masalan. Fal muhimu annana na'tabiru ijma'a kulli qawmin fi ilmihim wa fannihim alladhi yajma'una 'alayhi. وإذا قال لنا قائل مثلا إن الفقهاء أو إن أهل الكلام خالفوا في قبل الوحي وقالوا لا يمكن أن يفيد العلم قلنا لا يهمنا مخالفتهم إنما نحن ننظر إلى إجماع أهل الحديث وعلى هذا فقس. Fakis. Taib. Dari atas ya. Mu'allim rahimahullah ta'ala Ibnu Taimiyah di sini. Ya, qala syarih an mu'allim rahimahullah ta'ala yuridu bihada anna ijma' kulli dhifannin bifannihi. Kata Ibn Taymiyah, kata Syekh Al-Utsaimin, Ibn Taymiyah hendak menyatakan dengan pernyataan beliau di matan tadi bahwasanya ijma itu, ijma setiap bidang keilmuan itu, bidang keilmuan itu bifanihi, sesuai dengan bidangnya, berdasarkan bidangnya. Misalkan dalam ilmu hadis kita kembali kepada ijma' ahlul hadis. Fa idza ijma' ahlul hadis ala anna khabar al-wahidi. Nah, apabila para ulama ahlul hadis telah bersepakat bahwa khabar ahad, ya, khabar ahad yang hadis ahad yang diterima, idza tuluqi, apabila hadis khabar ahad tersebut diterima bil qabul, dengan penerimaan yang lapang, wahtafat bihil qara'inu, dan juga disokong, didukung oleh berbagai indikasi-indikasi, maka afadal ilmah. Nah, ini kesepakatan hadis, maka ini tidak memberikan faedah dzon lagi, tapi sudah memberikan faedah ilmu. Ya, fala yahimmuna man khalafahum minal fuqaha'i. Maka hal ini tidaklah memudaratkan kita, siapa saja yang menyelisihi mereka, ijma ulama hadis tadi, dari kalangan fuqaha sekalipun. Misalkan para fuqaha, oh enggak, demikian, udah enggak pernah. Ya, kenapa? Karena sesuai dengan bidangnya. Itu ulama ahlul hadis yang bersepakat hadis apa namanya ahad, ya, kalau diterima dengan umat, ya, apalagi diamalkan, dah enggak memberikan faedah zon lagi. Kadzalik aidan al-i'tibar bil ijma' bil ahkam asy-syar'iyyah. Ya, demikian pula, ya. Demikian pula ikhwah. Al-i'tibar yang menjadi acuan, patokan, ya, yang menjadi patokan adalah dalam masalah permasalahan hukum-hukum syar'i, semisal wajib, haram, mandub, makruh, mubah, ya. Maka al-mu'tabaru yang menjadi acuan fi dalik dalam masalah ini adalah ulama'ul ahkam al-fuqaha. Ya. Adalah para ulama. Ulama'ul ahkami al-fuqaha. Al-fuqaha, para ulama-ulama yang memahami permasalahan hukum-hukum Islam, yaitu para ahli fikih. Kadzalika ijma'u fi mas'alatin nahwiyatin. Demikian pula ijma', ya. Ijma' dalam masalah nahwu. Al-i'tibaru bi ijma'i ahli nahwi, maka jadi patokan adalah ijma'nya ahli nahwi. Ya, wa ala hadza faqis. Maka berdasarkan hal ini kiaskan, analogikanlah ke semuanya. Bisa dipahami di sini, ya? Persisian ahli sorob, ulama sorob, ya udah jadi patokan ulama ahli sorob. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita untuk berbicara sesuai dengan kapasitasnya. Kalau kita berbicara di luar kapasitas kita, maka akan timbul kelucuan, keanehan. Ya, kalau nggak ngerti nahu, ya udah, jangan asal jeplak. Ulama nahu bersepakat, Antum ngerti nahwu enggak? Enggak. Ya udah. Para ulama fikih bersepakat, ngerti fikih? Enggak. Ngertinya nahwu. Ya udah, diam. Nah. Tayyib. Ya. Li anna sahiba kulli dhi ilmin adra bima yahsul fi. Ya. Kenapa kata beliau? Ya. Karena setiap sahibah kulli ilmin, setiap ahli ilmu yang ahli di bidangnya itu adra, dia lebih mengetahui apa yang ya, terjadi yang muncul ya, di dalam ilmu yang dia ketahui. Ini memang demikian sudah rumusnya. Ya. Sudah rumusnya demikian. Dia pasti mengetahui seluk-beluk ilmu yang dia mengetahui, ya seluk-beluk ilmu yang ada di yang dia bidang yang dia kaji. Fal insanu al-faqihu la ya'rifu ijma' ahli nahwi, misalkan. Seorang yang mengerti ilmu fikih, dia tidak mengetahui kesepakatan ulama ahli nahwu, wala ya'rifu ijma' ahli hadis. Ya, dia enggak tahu ijma' ahli hadis, ya, dan ijma' ahli usul misalkan. Fal muhim, maka yang terpenting, annana na'tabiru ijma' kulli qaumin fi ilmihim wa fannihim alladhi yajma'una 'alaih. Ya, namun yang penting intinya adalah bahwa kita mengacu kepada ijma, ya, apa namanya tadi, ijma pada setiap kaum yang pada ilmu mereka. Ya, ini yang penting. Intinya kita mempertimbangkan mengacu ijma setiap kalangan kaum sesuai dengan bidang dan keahlian yang mereka telah sepakati. Fa idza qala lana qa'ilun nasalat, apabila ada seorang yang berkata kepada kita misalkan, innal fuqaha au an au inna ahlal kalami khalafu fi khabaril wahid, para ulama ahli fikih ahli kalam mereka menyelisihi atau menyanggah ya, tentang validitas khabar wahid, khabar ahad, ya khabar ahad. Wa qalu la yumkin ayufida al ilma, mereka berkata ulama ahli fikih khabar, ulama kalam khabar ahad enggak mungkin itu memberikan faedah ilmu pengetahuan yang nyata. Qulna la yahimmuna mukhalafatuhum, maka kita jawab ya, itu enggak berpengaruh pada kami penyelisihan mereka, ya enggak memberikan efek negatif, enggak mengkhawatirkan kami, enggak menyusahkan kami. Inna ma nahnu nanzuru ila ijma'il hadis ala hada wa ala hada faqis, kami hanya melihat kepada kesepakatan ulama ahli hadis dalam hal ini, maka berdasarkan hal ini faqis, ya analogikanlah. Nah, sedikit Pak Yanto. Wa maksudu kuna anna ta'adduda turuki anna ta'adduda turuki ma'adamin tasya'ubi awidu titlaki fil'adami yujibu ilma bimadmuni mampuli lakinna hadza yaqti umbihi katsiran min ilmi ahwalin nabiyina. Ah, ini dulu kita bahas dulu di matan. Ya, perhatikan. Wal maksudnya adalah guna di sini anna ta'adduda turuki, banyaknya jalur periwayatan ma adami tasya'ur, tapi tidak ada saling tasya'ur mengetahui. Ya. Tidak saling mengetahui atas kesepakatan awil ittifaq atau kesepakatan, tidak saling mengetahui atau kesepakatan fil adati, biasanya yujibu al ilma, memberikan atau apa, memberikan keniscayaan ilmu, kepastian bimadmunil manquli, atas kandungan dari yang dikutip diriwayatkan tadi. Lakin hadza la yantafi bihi katsiran min ilmi ahwalin nakilina, namun informasi ini hanya digunakan dalam ilmu ahwal nakilin, bagaimana keadaan perilaku para perawi yang meriwayatkan. Nah, Jelasin maksudnya apa? Itu baca penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin. Syekh Gauja wahidun masalan min ahli nahwi wa qala ajma'a al-ulama'u 'ala wujubi satril 'awrati fi sholati wa naqul lahu ma hada ushkifat rudi. Ah, ini mungkin yang berkata perempuan. Ma hada ushki, karena nanti fi'il amr itu ada ya muannasah mukhatabah. Ya, fadunji gitu. Ya. Ma hadza usyuki. Atau boleh juga usyuka ya, mungkin nanti ya muannasah mukhatabahnya itu kita hapus. Karena di sini samar wa qala tanpa wa qalat. Allah alam di sini maksudnya apa? Sementara di sini fil amrnya itu ada ya muannasah mukhatabah. Ya. Dan di usyuk itu dikasih harokat kasor ya. Iya. Khusus ini kasih harokat kasor. Ya, berarti di sini indikasi dari penerbit bahwasanya yang dimaksudkan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini adalah ke anti. Kamu berbuat usyuki berarti. Usyuki. Nah, terus qul ajma'a al-ulama'u 'ala rafi'il fa'ili wa nasbil maf'ul bihi wa qulu na'am sam'an wa ta'atan wa li hadza yaqulu mu'allif rahimahullah lakinna hadza yantafi'u bihi katsiran min 'ilmi aqwalin naqilin hal naqilu li hadza al-kalami min al-fuqaha'i am min al-usuliyyin am min an-nabiyyin tayyib nah ahsan. Ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, lau ja'a wahidun, seandainya ada seseorang masalah misalkan. Ya, misalkan ada seorang yang berkata min ahli nahwi, dari kalangan ahli nahwu, ya dari kalangan ahli nahwu. Qala dia ulama ahli nahwu, tiba-tiba dia berkata ajmal ulama wala wujub satr aurati fi salati. Walaupun ini benar ya, para ulama bersepakat atas akan kewajiban menutup aurat dalam salat. Ini benar, ini benar enggak? Benar. Panakululah, maka kita katakan kepada orang tersebut, ya kita katakan kepada dia, hada ma usyuki, ini bukan bidang anda, ini bukan wilayah anda ini, ya, ini bukan wilayah anda mbak misalkan. Fadruji, coba dong bersikap profesional dong. Kul, katakanlah. Ya. Tapi di sini kulnya itu enggak ada ya. Harusnya kul ya Allah alamnya. Mungkin di sini salah cetak kali ya. Ya. Kul ajmal ulama'u. Ah, katakanlah kalau Anda ahli nahwu ini, para ulama bersepakat ala raf'il fa'il wa nasbil maf'ul bihi. Atas wajib para ulama bersepakat ya, untuk merofakkan fa'il, menasabkan maf'ul bihi. Nah, itu ya. Ya enggak? Walaupun ya, fa'il terkadang juga dalam bentuk majrur ada. Ya, ini adalah majrurun lafdan marfu mahallan. Ya, misalkan itu mengatakan maja'a min ahadin. Ya, intinya masuknya ke situlah. Ya, wajibnya rofa' fa'il. Naqulu na'am. Nah, kalau Anda mengucapkan demikian itu di bidang Anda. Na'am sam'an wa ta'atan. Wah, masya Allah. Kami dengar, kami taat. Nah, iya benar-benar. Kamu bidangnya. Walihada yaqulul mu'allif rahimahullah ta'ala, oleh karena itulah Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala berkata di sini, lakin hada la yantafi bihi katiran min ilmi ahwalin nakirin. Ya. Oleh karena itu, Ibn Taymiyyah menyatakan, namun, ya, Kata beliau, ini hanya akan memberikan manfaat kepada kebanyakan dari hanya bermanfaat pada ilmu tentang ahwalin nakirin, ilmu tentang kredibilitas para perawi. Ya, halin nakilu lihadal kalami minal fuqahai amin am minal usuliyina am minan nahwiyyin. Apakah periwayatan pernyataan ini berasal dari kalangan ahli fikih, ahli usul fikih atau ahli nahwu? Baik, cukup ya. Ana mau ngantar anak sekolah dulu. Mau enggak? Nah, kalau panjang saya enggak bisa jalan.